nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Wa qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qul ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kan beliau mengatakan, wa idza qila fa idza qila laka mal usul asalasah allati yajibu alal insan ma'rifatuha. Apa sih tiga landasan utama yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya? Maka katakanlah, pengetahuan hamba, seorang hamba akan Rabbnya, akan agamanya, dan akan nabinya. Ya, pengetahuan dia terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga hal inilah, ya, tiga pertanyaan di kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, syarahnya di sini. Fadal dibaca, ya, Syekh Abdul Majid. Irfa sautak, kencengin dikit suaranya, tolong tutup ini Mas Yudi, gak kedengeran. Terus amma fi arafa syai'a lakinnal ilma jahlun bihi. Terus yusufullahu baik. Ya, mengenai ma'rifah ini kan. Ini kan saya mengatakan, apa sih yang wajib bagi seorang hamba? Ada tiga landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang hamba. Kata beliau, ma'rifatul abdi rabbah. Ma'rifah dengan redaksi ma'rifah. Pengetahuan seorang hamba akan Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ma'rifah hamba akan Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Wal ma'rifah turadiful ilmah. Yang namanya ma'rifah itu, dia itu merupakan sinonim dari lafaz atau kata kalimat ilmu. Ya, fi haqqil makhluk, pada hak makhluk. Yaitu pada makhluk, makhluk dikatakan punya ma'rifah, punya ilmu, itu sinonim. Ya, fi aktsaril mawadhi', di banyak tempat di ayat Al-Qur'an. Di banyak tempat di penggunaan. Artinya kalau antum mengatakan araftu syai'an, saya mengetahui sesuatu hal. Nah, araftu itu bisa maknanya alimtu syai'an. Walaupun sebagian ahlul ma'ani membedakan antara hal ini. Namun Syekh di sini menjelaskan kalau pada makhluk dia adalah sinonim. Yang dibedakan di sini kalau pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma fi haqqillah azza wa jalla, adapun pada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu subhana yusofu bil ilmi, maka Allah hanya disifati dengan ilmu. Wala yusofu bil ma'rifati, Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Ya, Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Bisa dipahami sini ya. Kalau kita katakan saya punya ma'rifah, ini makhluk, saya punya ma'rifah akan sesuatu hal, araftu syai'an, itu maknanya sama alimtu syai'an, saya punya pengetahuan, saya punya ilmu akan sesuatu hal. Maka makhluk disifati dengan al-ma'rifah. Adapun Allah tidak. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa dzalika li'anna al-'ilma qad la yasbiquhu jahlun. Kenapa demikian? Karena kalau yang namanya ilmu, ya, ilmu yang ada pada Allah terutama lagi, itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ma'rifah, dia mesti didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ilmu Allah, kita yang sebagaimana yang kita pahami dalam pelajaran, Ya, asma wa sifat ilmu Allah azali. Apa makna azali? La bidayata lahu. Yang tidak ada startnya, awalnya itu enggak ada. Jadi ilmu Allah sudah azali, sejak dahulu tidak ada awal. Ya. Beda sama manusia. Ilmu manusia, pengetahuan manusia didahului oleh ketiadaan. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Bainamal ma'rifatu yasbiquha jahlun. Sementara ma'rifah dia itu didahului oleh ketidaktahuan. Arafa syai'a, dan perhatikan dengan lafaz arafa, dia memiliki ma'rifah, pengetahuan akan sesuatu hal, ba'da an kana jahilan bih. Setelah sebelumnya dia enggak tahu. Lakinnal ilma qad la yasbiquhu bi jahlun bih. Namun ilmu itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ini pada Allah, wa li hadza yusafullahu bil ilmi wa la yusafu bil ma'rifati. Oleh karena itu Allah disifati dengan ilmu. Ya, innallaha alim, Allah Maha berilmu, dan Allah memiliki sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat zatiyah yang ada pada Allah. Apa itu sifat zatiyah? Sifat yang senantiasa ada pada Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Yang zatiyah ini ada dua, zatiyah khabariyah dan zatiyah ma'nawiyah. Dan ilmu Allah adalah zatiyah ma'nawiyah, yang artinya secara aksiomatik dipahami oleh setiap hamba bahwasanya Rabb-nya, penciptanya, Tuhannya pasti memiliki ilmu. Beda dengan zatiyah khabariyah, yang seorang hamba mungkin tidak akan terbetik memikirkan bahwa Allah punya sifat tersebut kecuali setelah Allah kabarkan. Misalkan sifat tangan, sifat mata, sifat kaki, itu zatiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Namanya zatiyah khabariyah. Tapi kalau sifat ilmu, sifat kudrah, sifat kalam, itu pasti hamba secara aksiomatik akan berpikir Allah pasti memiliki sifat tersebut. Sifat Allah kan terbagi menjadi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah tadi, sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Yang zatiyah ini kembali kepada dua makna, zatiyah khabariyah dan zatiyah ma'nawiyah. Nah, sifat kedua namanya sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya dan terkadang Allah tidak bersifat dengannya sesuai dengan masyiah dan iradah Allah. Ya, semisal sifat arsy, apa beristiwa di atas arsy, bukan arsy, arsy makhluk. Sifat beristiwa di atas arsy. Nah, sifat beristiwanya Allah di atas arsy inilah yang bukan makhluk, sifat Allah. Ya. Sifat beristiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Kenapa? Karena tidak terus ada pada Allah. Allah baru beristiwa di atas arsy kapan sih? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah belum ciptakan arsy. Ya. Paham enggak sini? Allahu khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Pakai lafaz tsumma lagi. Summa itu yufidu apa? At-tarakhi wa tertib. Ya. Nanti setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah beristiwa di atas arsy. Nah, arsy itu makhluk pertama Allah. Baru Allah ciptakan kolam. Baru Allah sebutkan lauful mahfud. Allah tulis takdir. Ya, Allah perintahkan kolam. Baru setelah itu 50 ribu tahun setelahnya. 50 ribu tahun setelah Allah tulis semua takdir makhluk, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah itu apakah Allah langsung ya beristiwa di atas arsy? Enggak. Ada lafaz tsumma istawa 'alal arsy. Artinya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Sebelum Allah ciptakan kolam, sebelum Allah ciptakan arsy, Allah belum beristiwa di atas arsy. Ya, bisa dipahami sini. Namun sifat ulu, sifat tinggi yang ada pada Allah itu sifat zatiyah. Zatiyah ma'nawiyah atau zatiyah khabariyah? Dua-duanya. Ma'nawiyah dan khabariyah. Bisa dipahami sini? Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, yang namanya ilmu Allah azali. Ya, ilmu Allah itu azali. Beda, makanya Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Karena kalau yang namanya ma'rifah, dia didahului oleh ketidaktahuan. Artinya dulu enggak tahu, sekarang jadi tahu semuanya. Enggak mungkin Allah bersifat dengan demikian. Makanya Allah memiliki sifat ilmu, bukan sifat ma'rifah. Ya. Baik, berikutnya, fadal dibaca di sini. Ya. Ustaz Jumakir, Aidan Yufal. Aujahu. Aujah itu isim tafdil. Sallallahu sallam. Ukhor jamak dari ukhra. Salam. Baik, barakallahu fiik. Aidan yuqal inna ta'bir bil ilmi aujahu. Aujah jamak apa isim tafdil dari wajih. Ya, yang Isa alaihi salam itu disifati oleh Allah wajiha. Populer itu. Ya, ta'bir pengungkapan. Ya. Ungkapan tak ilmu itu lebih populer di banyak tempat, fil mawadi, di banyak tempat di Al-Qur'an, allati yuhtaju fiha ila ta'bir bil ma'rifah, yang dibutuhkan di sini ya, daripada diungkapkan dengan lafaz ma'rifah, li'an dza wa dzalika li'annal ma'rifata, yang demikian itu karena yang namanya ma'rifah aktsaru ma ja'at fil Quran mazmumatun, ya. Karena yang namanya lafadz ma'rifah itu, ya, kebanyakan yang terdapat keterangannya di Al Quran lafadz ma'rifah itu tercela, ya. Jadi kalau antum mengatakan saya punya ma'rifah akan hal ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Li'annahu yatsba'u ya, al-ma'rifah al-inkar. Ya. Karena lafaz ma'rifah itu bisa mengikuti pengingkaran. Ya. Amal ilmu fa utiya bihi fil Qur'an mamduhan. Ya. Adapun ilmu maka didatangkan lafaz tersebut di Al-Qur'an selalu dalam keadaan terpuji. Wah, Mas Wawan baju bukunya belum dibuka sama sekali berarti. Plastiknya baru dibuka di sini. Ah. Ya Mas Bambang. Ntar dia kesini udah selesai kajiannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba wa ya'rifunah. Nih perhatikan ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, perhatikan ini. Ini orang-orang, Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi ya, ahlul kitab. Yaitu orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab, Taurat. Ya'rifunahu, dan juga Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal sosok Nabi. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka punya ma'rifat akan anak mereka. Apalagi orang Nasrani. Orang Nasrani sudah Isa kabarkan akan datang Nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad. Yang namanya adalah Ahmad. Orang Yahudi sudah tahu. Ini dari Yasrib. Dari Mekah pindah ke Yasrib. Tahu. Nah, itulah kenabian. Nah, mereka punya ma'rifah di sini. Namun ma'rifah tersebut tidak menghantarkan mereka kepada keimanan terhadap Rasulullah SAW. Yang ada adalah pengingkaran, perlawanan. Ya. Kekufuran terhadap risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Yahudi dan Nasrani disifati oleh Allah sebagai punya ma'rifah, ya mereka memiliki ma'rifah, itu bukanlah pujian, justru celaan. Ya, nah karena yang namanya ma'rifah itu terkadang mengikuti pengingkaran, diikuti oleh pengingkaran. Afwan, ini tadi bacanya li'annahu yatba'u al-ma'rifata al-ingkaru, gitu ya. Nah, itu lebih bagus bacanya begitu. Li'annahu yatba'u al-ma'rifata al-ingkaru. Lebih cocok begitu. Karena huruf mudoro'ahnya ya, lebih cocok fa'ilnya adalah muzakkar di sini al-ingkar daripada al-ma'rifah. Walaupun boleh aja karena al-ma'rifah adalah mu'anas majazi. Boleh aja. Namun lebih bagus begitu. Kalau ada yang lebih munasib, digunakan yang lebih munasib. Ya, yang lebih layak, lebih cocok. Karena pengingkaran terkadang mengikuti ma'rifah. Ya. Baik. Amal ilmu fa utiya bihi fil Qur'an mamduhan. Kalau ilmu didatangkan lafaz tersebut diucapkan terpuji semua. Baik. Nah, ini orang Yahudi Allah sifati mereka punya ma'rifah di situ. Ya, Allah sebutkan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yaitu mereka orang-orang yang telah merugikan, membuat rugi diri mereka sendiri. Mereka tidak beriman. Nah, ini karena punya ma'rifah, maka mereka ya, apa namanya? Tidak menghantarkan kepada keimanan dan mereka itu melakukan tindakan kerugian terhadap diri mereka sendiri. Ya. Fahuna, maka di ayat ini ya di surah Al-An'am ayat 20 ini wasafahum bil ma'rifati, Allah mensifati mereka dengan al-ma'rifah, mensifati ahlul kitab bukan dengan ilmu. Ya. Tsumma bayyana, kemudian Syekh kemudian Allah menjelaskan anna ma'rifatahum, bahwa ma'rifah mereka, pengetahuan mereka akan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tanfa'hum, tidak memberikan manfaat, efek yang positif untuk mereka. Wa qala azza wajal, dan Allah azza wajal berfirman mengenai hal ini juga, yaitu lafaz ma'rifah ya, pengingkaran mengikuti ma'rifah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ini perhatikan ini. Mereka punya ma'rifah, mereka mengetahui, mereka punya ma'rifah akan nikmat-nikmat Allah. Ya, itu saya boleh terjemahkan nikmah walaupun lafad mufrad dengan lafad jamak ni'am. Kenapa? Karena kaidah nahu isim mufrad apabila diidhofahkan itu boleh dimaknai dengan makna jamak. Ya, tergantung konteks. Nah mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Mereka mengetahui, namun apa? Summa. Ah, ini lafaz tarakh, lafaz summa. Tartib. Namun setelah punya ma'rifah, ternyata mereka yungkirunaha. Mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Wa aktsaruhum al-kafirun. Dan mayoritas mereka ternyata yang punya ma'rifat ini akan nikmat-nikmat Allah adalah kafir. Kafir akan kufur nikmat. Kufur nikmat. Nih perhatikan sini. Makanya Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Ya, tidak ada Allah disifati dengan ma'rifah. Namun Allah disifati dengan apa? Ilmu. Ya, ini nanti akan ada korelasinya. Kenapa Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini dari sisi ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu nahwu. Ya, nanti ada korelasinya dengan ucapan Syekh Soleh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Ya, apa tiga landasan utama yang wajib bagi seorang hamba untuk diketahui? Faqul ma'rifatul abdi rabbah. Pengetahuan seorang hamba akan Rabb-nya. Karena bisa jadi seorang itu bisa mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Dia pelajari, bahkan dia belajar ke Ummul Qura sampai doktor. Ya, sampai doktor, sampai dia jadi ketua ormas. Namun enggak bermanfaat buat dia. Dia mengenal Nabi malah diolok-olok sunnah Nabi. Mengenal Allah malah dianjurkan orang lain untuk nyadron, memberikan sesaji kepada sedekah laut, sedekah bumi, enggak apa-apa memberikan sesaji buat Dewi Sri ketika panen padi. La haula wala quwata illa billah. Hah? Nah, inilah yang dia ma'rifah, namun yatsba'uha al-ingkar, diikuti oleh pengingkaran. Hah? Allah musta'an. Qad arabtum ma huwa rajul. Nah, tum tahu sepertinya ya. Senyum-senyum Pak Munadi. Baik. Lakinnal ilma usni alaihi bil Quran. Namun lafaz redaksi ilmu itu dipuji di Al-Quran. Tidak diikuti oleh pengingkaran. Wa amal ma'rifatu fa fi aktsaril mawadi'i. Adapun ma'rifah, redaksi lafaz ma'rifah, fi aktsaril mawadi'i, di mayoritas tempat di Al-Qur'an, di banyak ayat di Al-Qur'an, allati waradat fiha naw'u dhammin laha. Yang terdapat dalam lafaz-lafaz tersebut ternyata ada jenis dzam. Dzammin laha. Celaan terhadap ma'rifah tersebut. Punya ma'rifah ternyata dicela. Namun bukan berarti sesuatu yang punya ma'rifah pasti dicela. Makanya saya mengatakan lakin hada laisa ala itlaqihi. Namun ini enggak mutlak. Punya ma'rifah pasti dicela. Tidak demikian. Ya. Nah, ini penting ya. Jadi ma'rifah seorang hamba akan Rabb-nya mesti direalisasikan dengan amalan. Makanya di sebagian surah, syarah-syarah, para pensyarah usul salasah ini ketika menjelaskan kalimat ma'rifatul abdi rabbah, apa sih bentuk ma'rifah seorang hamba akan Rabb-nya? Ya, yaitu ma'rifah seorang hamba akan agamanya, ma'rifah seorang hamba akan nabinya, yaitu dia mengenal Allah dengan kalbunya yang konsekuensinya akan menerima syariat Allah. Ya, menerima syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya, mengimani Allah dengan keimanan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa sih konsekuensi dari ma'rifah seorang hamba terhadap Rasulnya? Ya, hal ini akan menghantarkan seorang hamba kecintaan pada Rasulnya. Persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah, beribadah, membenarkan semua syariatnya, membenarkan semua kabarnya, menjauhi semua yang beliau larang dan beliau cegah, melaksanakan perintahnya, dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan syariatnya. Itu konsekuensi diantara mengenal Allah, mengenal Rasul. Ya. Kalau sekedar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, ya, bahkan belajar lagi seluk-beluknya sampai 1, S2, S3, mondok lagi, namun ternyata tidak diiringi oleh amalan, tidak diiringi oleh keimanan yang hakiki, apa gunanya? Karena iman kepada Allah itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Diyakini, diucapkan, dan diamalkan. Nah, ini perlu dipahami. Li'annahu qad jaa fil hadis as-sahih. Ya, namun perhatikan lafaz ma'rifah itu enggak selamanya dia tercela. Ya, karena terdapat dalam sebuah hadis yang sahih alladzi fihi irsalu Mu'adzin, yang dalam hadis tersebut yaitu kisah tentang pengutusan Mu'ad ilal Yamani, ke negeri Yaman. Ini perhatikan ya. Mu'ad diutus ke negeri Yaman. Untuk apa? Dakwah. Dakwah ke negeri Yaman. Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di dua tempat, Mekah Madinah. Bahkan Hijratul Ula, hijrah yang pertama ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Beliau hanya mengutus sahabat. Namun Allah sifati Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa kafatalinnas, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Ya. Nabi itu diutus oleh Allah untuk sebagai rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Bagaimana bisa agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini bisa sampai kepada segenap manusia? Lewat juru transfer lisan Nabi itu, para sahabat yang rela siap pergi jauh meninggalkan anak istrinya dengan harta dan jiwanya, melanglang buana ke semua tempat menjumpai umat untuk mendakwakan Islam. Kemana Rasul perintahkan, mereka siap. Rasul perintahkan ini ke Mesir, Rasul perintahkan ini ke Afrika, Rasul perintahkan ini ke... Rasul perintahkan mereka mendatangi raja-raja mereka, ke Persia, ke Romawi. Mereka tahu risikonya dibunuh. Sebab perang Mu'tah itu, utusan Rasulullah SAW beberapa orang sahabat yang mendakwahkan ke Raja Romawi, itu dibunuh. Rasulullah SAW marah besar. Marah besar. Memerintahkan sahabat untuk perang melawan Romawi. Walaupun ya, enggak berimbang. 4.000 orang lawan 300.000 orang. Mu'ad diutus ke negeri Yaman. Mu'ad gak nanya-nanya, ntar saya tinggal di mana? Bekalnya apa? Ntar kalau saya digebukin gimana? Apalagi Nabi sudah kasih tahu. Dikasih di briefing oleh Rasulullah SAW. Inna kasatati qauman min ahli kitab. Kamu akan datang ini kaum ahli kitab. Artinya mereka punya ma'rifah. Akan Allah, akan Rasul, akan ya agama samawiyah. Mereka tahu itu. Dan Mu'ad itu diutus kepada orang Yaman enggak 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bertahun-tahun. Balik-balik kapan? Setelah Rasul wafat. Kapan itu? Di masa khalifah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Arab dulu punya jiwa petualang. Dan inilah dakwah yang efektif, dakwah mendatangi umat. Kalau dakwah kayak gini, antum yang datang deh ngaji. Tablik Akbar 10.000 orang sekalipun, 20.000 orang sekalipun, 1.000.000 orang sekalipun. Itu orang-orang yang pengen mengaji. Nah, dakwah yang efektif itu adalah dakwah yang mendatangi mad'u. Mendatangi umat. Dakwah yang efektif. Apalagi saat ini sekarang. Realitanya sejak dulu sampai hari ini. Realitanya, kenyataannya yang gak bisa dipungkiri oleh siapapun. Orang yang datang ke masjid sama gak ke masjid banyakan mana? Hah? Orang yang datang ke masjid sama gak ke masjid banyakan mana? Orang yang ikut pengajian sama gak pengajian banyakan mana? Ya banyak yang gak orang pengajian, antum aja pulang ke RT antum bisa jadi antum sendiri yang ngaji. Ya. Berdua lah sama Pak Suheri sama Mas Wawan. Tiga sama Jasimin. Satu lagi Arifin udah pindah gak tau kemana. Nah. Catur lah tambah udah. RT berapa orang? Berapa kakak? Ya harus realistis ya kwa ya, lihat umat ini. Jangan kita ini pakai kacamata sempit sekali. Seakan-akan dunia kita, ya itu dunia semu yang kita lihat. Di sini ramai, iyalah dari penghujung-penghujung. Realistis, kenyataannya adalah di masyarakat. Oh orang awam gak ngerti sholat apa, tauhid apa. Itu prospek dakwah. Jadi jangan cuman ngandelin dakwah itu di kajian-kajian. Datengin umat. Buah kilau mulai puyeng kayak gitu. Ah, iya. Mulai kambuh kali. Ngopi-ngopi. Enggak ada kopi ya. Udah kebulinya duluan deh kalau apa. Padahal kalau enggak tahu diri. Ah, ada tehnya tuh, Fadal. Tehnya enggak apa-apa kalau kebulinya jangan. Waduh. Masa kebuli duluan antum kecuali sekarat. Ya, halaman 59, Pak. Nah, ini penting ya. Nah, kalau kita ngandelin dakwah itu di kajian kayak gini, umat itu gak akan dapat hidayah. Ya. Mesti kita turun. Maka dakwah yang efektif adalah kita mendatangi umat. Ini penting ya, kita sosialisasi sama masyarakat. Ngobrol, datangin orang-orang yang belum mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, belum kenal masjid. Kita datangin mereka. Ya, ini penting ini. Jangan malu, masa malu, sales-sales aja nawarin dunia gak malu. Kita lagi lewat, pak, ini pak, bahkan ada yang nawarin pinjaman riba lagi. Gak malu mereka, masa kita malu nawarin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masa malu. Datengin ke rumah mereka, assalamualaikum, saya Marwanto. dari Taman Elok, Bekasi Utara, datang ke sini, ya, dalam rangka silaturahmi dengan sama saudara muslim, karena kita diikat oleh kalimat La ilaha illallah. Eh, itu lafaz. Oh, dulu ya, waktu saya waktu jauh lah. Ya enggak apa-apa. Ya, diulangi dengan lafaz-lafaz yang semisal. Ya. Nah, sekarang di masjid nanti akan ada kajian, Pak. Kajian tauhid, kajian akidah yang kita butuh, makan akidah ini. Kalau kita enggak makan, enggak minum paling mati, tapi kalau enggak kita enggak kenal akidah yang benar, paling masuk neraka jahanam. Loh, oh, masuk jahanam paling. Udah mentok itu. Nah, ini penting ya. Makanya hikmah Nabi diutus di Arab. Karena orang Arab itu punya jiwa petualang dan gak takut. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wa shayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka biasa rihlah. Fi syita'i wa shayf, di musim panas, musim dingin. Biasa rihlah mereka dagang ke negeri Syam, musim panas, ke negeri Yaman, musim dingin. Biasa mereka. Gak takut sama istrinya, pergi mulu gitu. Gak takut sama istrinya. Kalau kayak kita kan, ya namanya aja, apalagi warga kita ini, DKI. Di bawah kekuasaan Pak Ketiak. Kekuasaan istri. Nah itu, coba kalau nabinya diutus di Babelan. Nah, kayak Pak Sweri, gimana mau tahu? Nah, mau poligami aja takut. Apalagi mau ninggalin istrinya untuk dakwah. Tapi biasanya istri lebih redo suaminya dakwah pergi daripada poligami. Biasanya kayak begitu, Pak. Allahu musta'an. Ya. Ini penting ini ya. Makanya dakwah yang efektif itu dakwah kita di lapangan. Jangan ngandelin bikin kajian. Ya, betul ini juga dakwah, medan ranah peluang dakwah besar. Iya betul. Tapi dakwah yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah kita terjun masyarakat. Rasulullah SAW datang ke pasar, datang ke rumah orang, datang ke jamaah haji, datang ke kumpulan-kumpulan orang, mendatangi mereka, menawarkan La ilaha illallah, ngumpulin mereka, mengatakan ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Para sahabat baru masuk Islam, orang-orang Madinah itu baru masuk Islam, mereka haji ke Mekah, dengar dakwah Rasul masuk Islam. Pulang ke Madinah, langsung dakwah. Belum diikut daurah usul salasa. Belum tamat kitab tauhid, langsung dakwah. Dakwahin apa? Yang mereka tahu. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar. Kecuali Allah. Batil, kafir, beribadah pada selain Allah. Rasul dakwah kayak gitu. Akhirnya orang-orang Madinah semuanya beriman. Rasul SAW datang bersama Abu Bakar, beserta sahabat, disambut sama mereka. Ya. Disambut. Bahkan orang Madinah dulu sebelum datangnya Islam, mereka 40 tahun tawuran. 40 tahun tawuran dalam keadaan sebab yang gak jelas. Suku Aus dan suku Khadraj. Ya. Dan dimanfaatin oleh Yahudi. Yahudi dulu kan dia dapat berita di Taurat. Wah, Nabi akhir zaman akan muncul di Mekah. Mereka hijrah rame-rame dari Syam ke Taif. Taif kan sekitar Mekah. Ditunggu-tunggu perempuan-perempuan mereka yang lahir. Nanti mana bayi-bayi yang jadi nabi. Mereka tahu ciri-ciri kenabian di punggungnya. Tahu mereka semua. Ada cincin kenabian itu di setiap nabi itu. Tubuh nabi itu. Ada daging di punggung nabi berbentuk cincin. Semua nabi, Nabi Musa mereka tahu. Mereka ketemu Nabi Isa, mereka tahu semua. Nabi Harun seperti itu, mereka tahu semua. Mereka ngerti semua. Tahu ciri-cirinya. Ternyata mereka dapetin lagi di kitabnya, tafsirannya. Pindah di ke Yasrib. Mereka hijrah ke Madinah. Rasul belum datang. Berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di Madinah. Dan kerjaan mereka sampai hari ini sama. Jadi provokator. Suku Aus dan Khadraj mereka panas-panasin. Ketika Aus dan Khadraj perang, musyrikin Aus Khadraj, mereka yang jualan senjata. Sampai hari ini kayak gitu. Mereka yang jualan senjata, mereka yang jualan tombak, panah, pedang, tameng, baju besi. Nah. 40 tahun. Setelah berislam, gondok orang Yahudi. Gak ada perang lagi. Gak bisa jualan lagi. 40 tahun damai, apa perang diakhiri dengan perdamaian. Jangankan sesama mereka, bahkan orang Mekah yang enggak mereka kenal, langsung Allah satukan mereka dengan keimanan. Mau apa? Mau rumah? Saya ambil rumah saya, kata orang Ansor. Itu sebab apa? Dakwah beberapa orang Madinah yang bawa ke Mekah, di antara Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, balik ke Madinah dakwah. Belum ikut daurah kitab tauhid. Belum ikut daurah-daurah manhaj. Daurah manhajiyah. Cuman tahu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dakwahin itu. Masuk iman ke kalbu. Ini penting ya dakwah ya. Taib barakallahu fiik. Diutus muat ke negeri Yaman. Ini penting ini. Jangan ngandelin kajian-kajian hanya di meja-meja, podium-podium, mimbar-mimbar, tablik akbar. Banyak umat yang enggak ke masjid. Mereka sasaran utama dakwah. Datengin mereka. Makanya saya heran sama ikhwah ngobrol agama sama temannya, sama preman, sama tetangganya malu. Aduh, kemana ini muka? Itu sales-sales nawarin kita dunia. Nih nawarin kita pakai riba lagi. Nih Pak, ini ada motor baru, nih cicilan segini, ini. Bahkan ada yang betul-betul nawarin riba. Nawarin pinjaman, online lagi. Mereka gak malu nawarin dunia, nawarin yang haram. Sementara kita nawarin agama Allah ke orang-orang, malu. Itu kemana muka kita itu? Makanya gak perlu khawatir. Ini saya ngomong kayak begini, bukan karena saya dulu pernah ikut jamaah-jamaah yang keliling-keliling sekian tahun ya. Tapi memang realitanya kayak begitu. Realitanya itu kita kok malu ngomong agama gitu. Malu. Sementara sales-sales dunia gak malu nawarin dunia. Masa kita malu ngobrol agama? Terus kalau bukan kita siapa? Nungguin kajian, gak ada tablik akbar. Ada Syekh Abdul Razak datang ke Istiqlal. Diajak ke masjid, enggak, sholat enggak. Kita kabarin, ini ada tablik akbar nih, ada kajian nih. Hah? Bodoh amat, kata dia. Mau kajian kayak gaya, saya maunya gajian, kata dia. Hah? Jadi jangan nandelin dakwah itu hanya di forum-forum kayak tadi. Betul itu dakwah, betul. Tapi saat ini yang dibutuhkan adalah kita terjun ke lapangan. Ya. Ya. Dan enggak perlu antum 4 bulan ke mana 40 hari. Lah kan di lingkungan kita sendiri. Ya. Ya. Nabi kan begitu disuruh dakwahnya. Wa'mur ahlaka bis sholati. Ya. Wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dulu untuk sholat. Ya. Baik. Kemudian apa? Baru bertahap. Litunziru ummul qura wa man haulaha. Agar engkau memberikan peringatan kepada orang-orang Mekah dan sekitarnya. Baru wa ma arsalnaka illa ka'afatan linnas. Kita kami utus kau kecuali untuk seluruh manusia. Ke Madinah Rasul mengirim sahabat ke seluruh dunia. Bertahap. Bertahap. Nah. Jadi sekitar kita aja dulu. Enggak perlu kita ke mana? Ke Amazon sono dakwah. Ya. Ya, betul. Memang asli diperlukan, artinya kita lihat kapasitas kita dulu dan skala prioritas. Skala prioritas ada orang-orang sekitar kita dulu. Kalau di Amazon, di Argentina ada dakwah enggak sono? Ada. Dulu waktu saya ikut kelompok yang kayak gitu-gitu, teman-teman saya itu udah nyampe Argentina. Hah? Udah nyampe Argentina. Teman-teman saya udah nyampe Argentina. Ke hutan belantara Afrika betulan. Ya. Dan mereka memang nekat-nekat. Ya, nekat-nekat. Antum tahu pas pampres yang nongkrong di depan istana itu? Yang ada apa namanya? Meja-mejanya yang piketnya tuh. Ya, kalau kita dari arah mana ya? Dari arah patung kuda mau ke arah harmoni lurus tuh. Belok kiri kan nanti ke arah harmoni tuh. Nah, itu ada pos-posnya tuh. Pas pampres nongkrong, terus di sebelah sono pojok ada yang ini kayak patung. Itu didatengin sama teman saya. Assalamualaikum, Pak. Bapak ini masya Allah pas pampres, tapi bapak semua hamba Allah. Wajib sholat kayak begitu. Hah? Karena semuanya kalaupun mati, kapan lagi mati di jalan Allah gitu, daripada mati di rumah sakit kena diabetes dengan mati begitu. Itu teman-teman yang dulu memang rada-rada kacau. Saya juga dulu pernah sih gitu. Ya. Dan gue perlu takut kadepin polisi kayak gitu. Memangnya kita mau diapain? Ditembak. Enak aja dia mau nembak-nembak kita. Paling digaplok. Gak mungkin juga sekarang ada ham-haman gitu. Orang cuman baik-baik. Kecuali kita nabok dia, baru kita digaplok lagi. Atau melanggar teritori yang di... Ini gak boleh lewat sini gitu kan. Baru. Itu kan memang meja piket. Kalau ada tamu datang. Nah, dia datangin itu. Sama teman saya itu. Gak malu dia, betul bang, itu penuh izah, ya. Datang dakwah itu, masa kita kalah, itu mereka itu dibid'ah-bid'ahin loh, ya, antum bid'ah-bid'ahin, lah antum ngelakuin apa, nah, mereka itu berani kayak gitu, masa antum ngelakuin apa, hah, mandirin dakwah di masjid gitu, di sini, di istiqomah ini, saya dakwah sini, antum bikin dakwah juga jadi panitianya nih, Pak Yusuf, antum, Pak Suhaily ketuanya. Lah yang datang mau dia Wahabi kayak gini, Pak Suhaily. Ya enggak, yang datang kayak gini Pak Yudi ya. Ditanya kuburiun apa, musyrik kata dia. Kafir, murtad, keluar dari Islam. Lah, ya udah ngerti. Udah ngerti. Nah ini pentingnya nih, kita dakwah itu ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Oleh tablik akbar, oleh daurah, oleh kajian rutin, oleh kajian tematik. Itu gak terjangkau. Antum tawarin juga mereka bodoh amat. Ini ya, makanya terkadang ini ya, dai yang hakiki itu bukan ustadz yang dimimbar. Dai yang hakiki itu ikhwah-ikhwah yang gerak-gerak. Itu ada Ustadz Pulan takbir akbar 100.000. Emangnya Ustadz Pulan itu yang kenalin di agama itu ke 100.000 orang itu? Ke puluhan ribu orang itu sebelum orang itu masih nenggak AU, masih nyimeng, ngerokok, gak sholat. Dulu Ustadz itu yang ketemu gitu, satu-satu. Gak ada yang ketemu siapa? Teman-temannya. Ya, terus teman-temannya yang ngajak dia ke majelis. Dan teman-temannya itu yang ikhlas. Ketika ditanya ikhwan itu pun lupa majelis temannya. Kalau ditanya siapa guru antum, oh guru antum yang di majelis dulu tablik akbar itu. Dia lupa siapa yang ngajak dia ke tablik akbar. Luar biasa dakwah ikhwan kayak begini. Ya. Ustaz datang aja ini kalau enggak rame males. Ya yang datang atuh, besok udahlah kita libur dulu. Lama-lama bubar. Ya. Ustaz. Ya. Amplopnya kurang. Kadang ngegerutu. Enggak diamplopin, apalagi gratisan. Cuma kalau ikhwah, antum ketemu sama tetangga antum, masa antum minta amplop? Habis antum ajak sholat, apaan loh? Amplopnya mana? mau kemana? Oh nyari amplop. Ya, memang betul. Yang namanya dai itu harus jadi kudwah dulu, uswah dulu. Minimal dia enggak menampakkan kefasikan-kefasikan dia, kalaupun dia punya dosa besar, dia enggak nampakkan itu di hadapan masyarakat. Dia enggak yang namanya dai itu enggak nongkrong-nongkrong pinggir jalan, bil merokok, cekakak, cekikik. Runtuh adalah dia. Sifat adalah dia langsung runtuh, langsung dijaroh kayak begini mah. Ya, dia harus jaga sikap. Ya, ini yang pertama ini. Yang kedua, dia hanya dakwahin apa yang dia ketahui. Enggak mesti antum bisa baca kitab, itu keliru tuh. Baca kitab bisa bahasa Arab dulu baru dakwah. Itu kalau dakwah di forum kajian. di forum kayak gini yang ngajarin kitab. Ya betul, kitab pakai bahasa Arab. Kalau dia gak bisa bahasa Arab, gimana dia mau baca, gimana dia mau ngi'rob, gimana dia mau maknai, apalagi dia mau menjelaskan isi kitab ke orang lain. Ya. Nah itu betul, baru mesti berilmu syar'i. Nah kalau sekedar dakwah ke teman, itu cukup yang kita ketahui. Apa sih dakwah kita ke mereka? Topiknya apa? Topiknya tauhid, iya kan? Ya kita tahu. Kita tahu topik tauhid. Wajibnya bertauhid. Syiriknya ya, menyekutukan Allah. Syiriknya datang ke dukun. Kita itu aja tahu, udah cukup. Cukup. Burung hut-hut cuman bilang, "Oh, di sono di Sabah ada ratu dan rakyatnya nyembah matahari." Dakwah hut-hut. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya jangan main-main sama dakwah ini. Bahkan di Al-Quran, di surah Yasin, Allah puji ucapan seseorang yang bukan dakwah. Namun Allah sebutkan itu dakwah. Apa itu? Ucapan yang cuman, ikutin tuh Nabi itu, ikutin tuh orang itu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Cuman gitu doang dia. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah itu para nabi itu yang enggak minta kepada kalian bayaran dan mereka dapat petunjuk, mereka dapat hidayah, ikutin dia. Cuman gitu aja. Menyarankan, Allah puji dia Al-Qur'an. Apalagi kalau dia dakwah, ucapan dia terbaik, terbaik-baik ucapan. Allah tantang semuanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah ucapannya yang lebih baik daripada ucapan orang yang da'a ila Allah, mengajak orang lain kepada agama Allah. Wa 'amila shalihan, dan dia mengamalkan. Artinya antum ajak orang ke masjid, antum ke masjid. Antum ajak orang bertauhid, antum bertauhid. Tahu kita akan kewajiban tauhid. Enggak mesti kita ini ngajak orang sholat, kita mesti ngerti dulu fikih sholat. Tamat dulu kita musholah di buku-buku fikih. Yang penting kita ngajak dia sholat, kita tahu sholat itu wajib. Kan saya kemarin sudah disebutkan ya, atau beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, mengenai ya, pengetahuan seorang, mengenai masalah taklid dalam hal akidah. Ya enggak? Masih ingat enggak? Kita enggak boleh taklid dalam akidah. Enggak boleh taklid dalam akidah. Taklid dalam urusan akidah itu akibatnya yang di kuburan. Yang dia mengatakan ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? La adri sami'tu nasa yaqulu syai'an faqultu bihi. Saya enggak tahu. Saya cuma tahu manusia mengatakan sesuatu hal tentang Allah, Rasulnya, Islam, saya ikut-ikutan. Nah, kita wajib mengetahui. Wajib mengetahui itu enggak mesti hafal dalilnya. Yang penting kita tahu ada dalilnya. Pernah hafal, pernah tahu, walaupun sekali seumur hidup. Habis itu enggak pernah baca lagi, tapi kita tahu itu wajib. Sholat adalah wajib. Dalilnya apa? Agak hafal di Al-Quran. Tapi kok kamu bisa bilang sholat adalah wajib? Ya ada pokoknya dalilnya. Apa lafadznya? Agak bisa. Saya aja ikro, masih ikro satu. Bisa. Tapi saya pernah baca, pernah dengar, pernah nanya, dijelaskan bahwa ayatnya ada. Saya tahu, cuman gak hadir. Kalaupun hadir, dalam ingatan juga susah. Masih ikro one, katanya. Masih kutubul awal, kan kutubul sitah. Ikro 1 sampai ikro 6, kutubul sitah. Dia baru kitab yang satu aja. Sunan Sahih Bukhari. Allah musta'an. Ya, jadi gak mesti itu kita itu menguasai seluk-beluk secara detail, tafsir, dakik, mengenai permasalahan sholat kalau kita mau dakwain sholat. Kecuali antum duduk di meja kajian, pegang kitab gitu. Nah, antum tahu. Ya. Paham sini ya. Dan yang berikutnya, kita mesti tahu tata cara berdakwah. Tata cara berdakwah. Tahu gitu ya. Apa yang harus diprioritaskan? Tauhid. Ya. Dia bermusik. Dia musyrik. Yang mana kita dahulukan? Musyriknya, kesyirikan dia atau musiknya dia? Kesyirikan dia. Ya. Kesyirikan dia dulu. Tahu dia tata cara dakwah. Ya. Yang berikutnya yang harus kita bagi orang yang mau berdakwah. Ayakun apa namanya? Ayakuna aliman bi ma'rifatil bi halatil mad'u. Dia mesti tahu kondisi mad'unya. Orang yang akan dia dakwahi. Kondisinya. Kalau dia orangnya labil, kalau dia orangnya emosian, kalau dia orangnya enak, kalau dia orangnya ngeselin, kayak orangnya begini, dia tahu. Makanya Nabi dakwah beda kan, ke Arab Badui, walaupun kencing di masjid, ya Nabi pelan-pelan. Ini sahabat ini, walaupun kencing di masjid, dia Arab Badui, dia sahabat. Namun ada sahabat yang udah kuat imannya pakai cincin emas, ditarik sama Nabi, dibuang. Ya. Nabi tahu, Nabi enggak perlakukan sahabat yang udah kuat imannya tadi seperti perlakuan Nabi kepada Arab Badui kencing di masjid. Kapan kencang, kapan slow, kapan santuy. Aha. Gitu kan. Tahu. Enggak kaku. Apalagi kita ini masyarakatnya heterogen. Heterogen, maknanya itu majemuk. Semua ada dan realitanya mayoritas adalah orang-orang yang kontra sama kita. Apakah kaum sekuleris, pluralis, nasionalis, sekalinya kaum agamis, agamisnya adalah ya, tradisionalis yang kontra sama kita. Ya harus inilah pinter-pinter dalam dakwah, bijak. Lihat para mahasiswa dakwah. Terus akhirnya berbenturan dengan mad'u dalam masalah tauhid. Gak apa-apa, Nabi juga diboikot. Siapa yang mau nyalain Nabi? Oh, gak hikmah sih Rasul. Akhirnya diboykot. Tabokin orang kayak gitu. Siapa yang mau ngomong kayak gitu? Kalau memang, itu memang udah konsekuensi. Dakwah tauhid pasti dimusuhi. Ya, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, para ulama rahmatullah alaihim, ajmain. Mereka itu kontra dengan mad'unya bukan pada gesekan-gesekan selain perkara usul, perkara pokok, perkara prinsip, perkara inti dakwah yaitu tauhid. Adapun perkara fikih, ada enggak antum dapetin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ribut sesama ulama Hanbali di Saudi, di Najd? Ada enggak Ibnu Taimiyah ribut sama As-Subki? Ya, masalah fikih enggak ada. Lentur. Ibnu Taimiyah ribut dengan mukhalifin dalam perkara akidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ribut dengan mukhalifin dalam perkara akidah. Diusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari Qasim beliau datang ke Ahsok. Dari Ahsok beliau akhirnya datang. Dari Qasim ke Ahsok benar. Dari Uyainah datang ke Ahsok. Diusir. Jalan kaki. Di Ahsok pun beliau pun juga ini. Apa namanya? Apaan? Dari Ahsok diusir ke Diriyah. Bukan apa. Dari pertama di Qasim. Di Qasim diusir dia. Kenapa? Karena orang-orang Qasim, penguasa Qasim, gubernur Qasim, dapat tekanan dari orang-orang di Diriyah. Diusir. Di mana? Dari Ahsok. Beliau akhirnya pergi ke Diriyah. Di Diriyah pun mau diusir sama Amir waktu itu Muhammad bin Su'ud. Yang kelak jadi foundernya kerajaan Saudi Arabia. Mau diusir juga. Diusirnya, ributnya, diboikotnya, ditahjirnya karena apa? Perkara tauhid. Enggak kayak antum, ustaz-ustaz antum ribut sama madu perkara ini kunut enggak kunut. Apaan tuh? Itu ngaco itu, dakwah sesat kayak gitu. Ya. Ribut gara-gara lapat bismillah dijahar apa enggak, lapat sholat. Itu apa? Itu perkara fikih para ulama enggak ada yang ribut kayak gitu. Kalaupun ribut, bahas, dikaji. Siapa yang ribut? Ulama, bukan kita. Iya. Maka kalau para ulama menyebutkan, oh, apa ini diselisihi oleh ulama fulan, bukan oleh orang awam pula. Orang awam gak dianggap pernyataannya. Ngapain kita ribut sama orang gara-gara ini, gara-gara itu? Ngapain? Perkara prinsip ribut. Ini hakikat dakwah. Justru terbalik sama perkara furu, perkara cabang ribut minta ampun. Perkara usul, enggak ribut. Orang awam malah udah enggak apa-apa, kamu enggak kafir kok. Padahal perkara prinsip, ini orang ini, musuh dakwah ini betul-betul. Kayak Ade Armando. Kekufuran dia luar biasa itu. Memang langkah ribut soal Ade Armando. Kasih udur. Jangan kafirkan Ade Armando. Ade Armando masih saudara muslim saya. Oh ya udah sama. Ade Armando, aku kafidin. Naudzubillah. Ade Armando, aku kumfidin. Ya, ya murjiah. Itu saudara karya dalam agama. Aku kumfidin. Ya, kalau kita mentahdir orang-orang kayak Ade Armando, dia paling paling ribet jadi pengacara. Jangan. Pasti dia udzur. Lah, oh itu yang kunut subuh ente kagak udzur. Langsung bid'ah. Yang nawa itu apa usoli enggak diudzur, langsung bid'ah. Kemana selama ini rahmatnya terbalik. Orang mukmin itu Allah sebutkan sifat sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Orang-orang yang bersama Rasul yaitu para sahabat keras kenceng kepada orang kafir, lembut sesama mereka. Ini kebalik. Sama FPI goalak banget. FPI mati sekalipun bodoh amat. Bodoh amat. Nah. Giliran pembuat karikatur penghina Nabi dibunuh. Dia simpati, oh ini yang bunuh ini bikin fitnah. Padahal yang ngebunuh itu atas dasar kecemburuan terhadap Rasulullah SAW. Dan di masa sahabat sudah ada yang kayak begitu. Rasul dihina depannya, dia bunuh. Ya. Malah disalah-salahin. Nah yang bunuh FPI itu gak disalah-salahin sama dia. Kalau ditanya FPI kafir apa enggak, bingung juga dia. Kalau kafir, apa bukti kekafiran FPI, murtadnya FPI itu apa? Betul, kita juga menyelisih FPI dalam akidah dan furu'. Namun, kita tidak kafirin mereka. Mereka asyari, kita selisih. Furu'nya, kita selisih juga. Mereka maulidan, kita bid'ahin maulid. Mereka tahlilan, kita bid'ahin tahlilan. Kita juga enggak ada toleran-toleran dalam hal itu. A, B, B, hitam-hitam, putih-putih dalam masalah kayak begini. Tapi kita tahu sikap kita, batas kita sejauh mana. Ya, volume pengingkaran terhadap masalah maulidan itu enggak sekencang volume pengingkaran terhadap paham-paham pluralis, paham-paham kekufuran, musyrikin. Nah berarti FPI itu masih muslim. Kenapa FPI itu dibunuh diem aja dia? Ini orang-orang kayak gini ya, yang ngaco, galak banget terhadap sesama muslim. Jadi apalagi orang baru ngaji itu. Kayaknya semua orang musuhan sama dia. Ke masjid tiap hari nyala-nyalain. Salah. Padahal dia juga gak pernah tamat kitab taharah seumur hidup. Kitab sholah seumur hidup gak pernah tamat. Jangankan dia, saya pernah tanya ke ustadznya juga gak pernah tamat juga ustadznya. Pernah gak antum ngaji betul-betul real di depan guru tamat kitab ini? Gak pernah juga. Loh kok kita ini galak amat terhadap muslim. Nah, ini penting ya. Baik. Ya, harus tahu skala prioritas dalam bermusuhan. Ya. Betul, ada ahlul bid'ah kita musuhi. Namun selama dia enggak kafir, permusuhannya enggak totalitas. Nah, ini orang-orang sekuleris, pluralis, mereka kufar. Permusuhan kita terhadap dia totalitas. Orang kafir, permusuhan kita terhadap dia totalitas. Cuma kita gak paham kayak gitu. Kita gak ngerti ibarah-ibarah Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz di Subulul Salam dan di fatwa-fatwa beliau. Ya. Bahwasanya ahlul bid'ah, pelaku dosa besar, itu tidak sepenuhnya dibarok, diboikot, ya, dibenci. Yughbadu ala qadri bid'atihi. Mereka dibenci sesuai dengan kadar bid'ahnya aja. Kadar maksiatnya aja, kayak gitu. Ini kalau kita paham ya usul dakwah ya para a'immah, para imam-imam. Enggak kayak kita sekarang. Gitu. Ya. Para masyayikh, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dimusuhin orang karena tauhid. Enggak kayak kita sekarang. Kayak kita sekarang dimusuhin orang karena apa? Ya udah kayak gitu-gitulah. Ya, ini ya udah terlanjur, enggak ada kata terlanjur, masih bisa diperbaiki. Ya, orang kita masih hidup kok, kecuali kita udah mati baru udah terlanjur. Masih bisa diperbaiki. Ya. Makanya ngelihat kaum muslimin yang salah harus pakai rahmat. Harus pakai rahmat. Ada sikap rahmat, sifat rahmat di kita. Nah, ini kesalahan ini, keliru. Dia maulitan, dia tahlilan, ada sifat rahmat. Jangan pakai didasari sifat kebencian. Nah itu, kalau ada orang kafir, kita benci dia, dasar emang kita benci. Ya. Nabi Ibrahim itu bilang ke kaumnya, "Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada." Telah nampak antara kami dan kalian kebencian, permusuhan forever, ever. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman pada Allah semata. Nah, itu baru. Adapun sama muslim, ya, itu ikhwan kita. Mereka enggak musyrik, enggak kafir, fa intabu wa aqamu shalah. Mereka tobat dari kesyirikan. Wa aqamu shalah, mereka menunaikan salat. Wa atau zakat, mereka menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian dalam agama. Ya enggak? Walaupun dia ahli bid'ah. Emangnya siapa yang bilang bid'ah lebih bahaya daripada kesyirikan? Ada kayak gitu. Bid'ah lebih disukai iblis daripada syirik? Ada kayak gitu. Enggak ada. Yang ada ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'ah ahabu ila iblis minal ma'siyah. Itu aja. Itu pun bukan sabda Nabi, bukan ucapan sahabat. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Itu aja. Namun itu pun dirinci oleh ulama. Bid'ah yang mana? Bid'ah mukafir dan bid'ah yang berat. Maulid Nabi bid'ah ya. Tahlilan bid'ah, betul bid'ah. Itu memang yang lebih disukai iblis daripada maksiat zina sama ibu sendiri. Mikirlah pakai otak gitu. Syekh Fauzan menjelaskan hal ini. Nah, ada gitu, ini bid'ah nih. Ada orang racur semalam itu dia bisa zina 20 kali. Ya, zina 20 kali. Bisa dia. Zina 20 kali. Terus-terusan. Ada yang itu, maulid Nabi. Ya. Ah, ini lebih dibenci Allah nih yang maulid Nabi daripada pelacur yang zina semalam 20 kali. Ada kayak gitu. La ilaha illallah. Itu aja butuh perincian ya. Perincian. Bid'ah yang mana yang lebih suka iblis? Bid'ah murji'ah, bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, bid'ah qadariyah. Kayak gitu-gitu. Ya. Bid'ah mujassimah, bid'ah musyabbihah. Jahmiyah, Mu'tazilah, itu yang kayak gitu baru. Paham gak sih? Bukannya orang yang tahlilan antum dibilang lebih apa? Lebih bahaya daripada zina itu. La ilaha illallah. Ya cik ngucapin la ilaha illallah. La ilaha. Atas dasar apa dia? Atas dasar ibadah kan, pengen ibadah, cuman caranya salah kan. Bid'ah gak? Iya bid'ah. Terus itu yang lebih bahaya gitu pada zina semalam 20 kali kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Baik, balik lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi sallallahu bersabda kepada Mu'ad, "Fal yakun awwala." Ini boleh di i'rab awwalu. Ya, awwala itu berarti sebagai khabar muqaddam. Kalau awwalu boleh dibaca awwalu isim. Yakun. Nanti khobarnya mana? Ya. Ibadah. Ibadah. Kalau khobarnya ibadah berarti awalu isimnya. Kalau awala isimnya, apa khobar mukaddamnya berarti ibadatullah isimnya. Isim yakun. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya di Al-Mulakhas. Ya. Tata cara membaca fal yakun awala gitu. Nabi SAW bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullah." Ini dah fi riwayatin, dalam sebuah riwayat ya. Riwayat-riwayat yang lain kan bukan lafaz seperti ini. Syahadatu itu kan syahadat la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka yaitu peribadatan pada Allah semata. Sampai sini, fa idza 'arafullaha. Nah, ini sampai sini. Apabila mereka telah mengenal Allah, berarti ini manfaat gak buat mereka? Manfaat. Makanya kata Syekh, ya, kalimat ma'rifah itu bermakna celaan, itu laisa ala itlaqi. Itu gak mutlak. Ya. Fa akhbirhum, maka kabarkanlah pada mereka anallah bahwasanya Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fasaratil ma'rifatu huna bi ma'nal ilmi wa bit tauhidi. Maka ma'rifah di hadis ini itu maknanya adalah ilmu akan tauhid. Ya, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kama fi riwayatil ukhor, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Riwayat yang lain, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Ya. Ila ayyuhidullah ta'ala. Yang jadikanlah yang kau dakwahkan pada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Lakin at-ta'bir bil ma'rifati kama istamala syekhu huna sahihun. Ya. Namun diungkapkan di sini, ya, apa sih tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang hamba? Ma'rifatul abdi rabbah. Saya kan menggunakan diksi itu. Saya mengungkapkan dengan diksi itu kama istamalahu asy-syekhu, sebagaimana yang disebutkan digunakan diksi tersebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab huna di sini di usul salasah ini. Ya, takbir tersebut, pengungkapan redaksi tersebut dengan ma'rifah sahih. Ya, kenapa demikian? Ya, kan tadi kata Syekh Muhammad Syekh Saleh Alusi katanya, kalau di Al-Qur'an ilmu selalu terpuji. Tapi kalau ma'rifah terkadang terpuji, terkadang tercela. Bahkan kebanyakan tercela. Ya. Wa dzalika li'anna qad warada istimalu bihi. Karena terkadang ya ada penggunaan diksi penggunaan diksi ma'rifah di sini dengan baik, yaitu yang maknanya baik. Maka ketika seorang kata Syekh mengatakan apa sih yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba, ya, yang menjadi landas tiga landasan utama yang menjadi kewajiban seorang hamba, ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan hamba akan Rabb. Nah, ini bisa maknanya positif, yaitu pengetahuan ma'rifah hamba akan Allah yang menghantarkan dia kepada keimanan dia kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah, asma sifat Allah, uluhiyah Allah. Ya, karena enggak selalu ma'rifah itu maknanya selalu dzam, celaan, ya. Wa in kana aktsaru majaa istimalu lafdzil ma'rifati mazmuman, walaupun mayoritas ya, redaksi yang hadir dalam Al-Qur'an dengan lafaz ma'rifah itu mayoritasnya adalah mazmuman, tercela. Ya. Qala huna syekh mengatakan di sini ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan hamba akan Rabb-nya bi makna ma'budah. Yaitu maknanya adalah ma'bud. Mengenai hal ini, itu sudah di kemarin, di pertemuan kemarin. Tafsir Rabb dimaknai kepada makna uluhiyah. Ya. Rabb hamba berarti ma'buduhu. Ya, sembahan dia. Wadinahu, agamanya. Ya. Wanabiyahu, nabinya Muhammad SAW. Hadihil usulu asalah satu, inilah tiga landasan utama, alatihiyya sayati tafsiruha, yang akan datang nanti perinciannya, wal jawabu alaiha, dan jawabannya. Dan cukup kali ya. Hah? Abu Akilah sudah lapar itu. Kita sudahi dulu. Ya. Kan lagi sholat aja ya. Ada makanan itu. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.